sebuah taman yang indah, jumpa seorang gadis idaman. Wajahnya merah merona, kala ku sunggingkan senyuman. Pesona matamu pancarkan sinar kesejukan. Pesona bibirmu janjikan sebuah kehangatan. Yeah.